قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرّوا ليلة القدر في الوتر إلى العشر الأواخر من رمضان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه البخاري في صحيحين. Allah'ın mahkemesi dan kita melimpahkan kebahagiaan, kemudahan, rahmat, kenikmatan, dan kesejahteraan setiap waktu dan bidang. Namun dari ketika Ramadan mulai terbenamnya matahari terakhir di hari terakhir bulan Syawal, bermulanya malam satu Ramadan sampai terbenamnya matahari terakhir di hari bulan Ramadan, termasuknya lewatnya malam satu Syawal, maka dari mulai itulah rahasia cinta Allah lebih besar, rahasia pengampunannya lebih besar, kerinduannya lebih besar kepada hambanya, kelembutannya lebih kepada hambanya, kasih sayangnya lebih kepada hambanya, kerinduannya lebih kepada hambanya. Dan telah kita dengar sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang hadis kunci bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Lau ya'lamun al-mudhirun 'anni شوقي لتوبته وشوقي لتوبته وشوقي شوقي لعودته ومحبتي لتوبته ورغبتي لإنابته لطاروا شوقا إليا هذا للمدبرين عني فكيف للمدبرين عليا هذه الأخيرة الله سبحانه وتعالى مغفرنا لجلال حديث قدسي سعدين قرار النساء حرام جهل dan membuat maksiat yang siang dan malam gelap dalam kehinaan dan kesalahan, yang semakin hari selalu membuat hal-hal yang dimurkai Allah. Allah berfirman, "Lau ya'lamun al-mudhibun alim." Seandainya mereka yang telah bermalu dan berbunyi, seandainya mereka yang telah menyingkir dari kasih sayangku, yang telah menjauhkan diri dari keridhaanku, selalu dalam pintu kemurkaan dan kehinaan, jika mereka tahu lalu ya'lamun al-mudhibun alim syawfi li'udatihi, betapa rindunya aku jika mereka mau kembali kepada aku, betapa rindunya aku jika mereka mau kembali kepada aku dengan keluhuran, dengan taubat, dengan penyesalan, dengan air mata untuk kembali kepada kasih sayang Allah. Kalau mereka tahu betapa orang-orang, kalau seandainya mereka yang berpaling dariku itu tahu betapa besarnya rinduku pada mereka jika mereka mau kembali pada kasih sayangku, wasyahwa mahabbati lillawbadri, betapa dahsyatnya cintaku untuk mereka jika mereka mau bertaubat, warahmati lillawbadri, dan betapa hangatnya sambutan keluhuran yang akan kuberikan padanya jika mereka mau memperbanyak ibadah. Lalu syaukan wilayah akan tercabut ruh-ruh mereka, akan langsung wafat dan ruhnya mengarah kepada Allah karena rindu kepada Allah. Kalau mereka tahu bagaimana rindunya Allah pada taubat mereka, kata rindunya Allah pada kembalinya mereka, yaitu meninggalkan kehinaan menuju keluhuran, meninggalkan kegelapan menuju cahaya kemuliaan, meninggalkan hal-hal yang tidak baik menuju hal-hal yang baik. Jika mereka tahu kemuliaan yang tersimpan pada hal itu dari kerinduan Allah, cinta Allah, sambutan Allah, mereka akan wafat saat itu juga, dan ruhnya akan terbang menuju kepada Allah dari rindunya kepada Allah. Lataru syauqan ilayya, akan mereka itu terbang ruhnya mengarah kepadaku karena rindu padaku. Hadza lilmunfirina anni fakaifa lilmunfirina alayya, itu untuk hambaku yang berpaling pada dariku, bagaimana hambaku yang terus cinta kepadaku, beribadah kepadaku. Hadirin hadirat, ingatlah ada yang sedang merindukanmu jika kau rindu padanya. Saat kau berbuat ibadah, maka ada yang merindukanmu untuk berjumpa. Namun saat kau berbuat dosa, ada yang menyerumu untuk meninggalkannya. nama yang terindah bagi mereka yang memahami keindahan yang abadi, nama yang terindah bagi mereka yang paling indah di seluruh alam semesta. Tidak ada makhluk lebih indah dari mereka yang memahami keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirat-hadirat, inilah malam-malam rahasia keluhuran cinta dan kasih sayang Allah berlimpah dan lebih berlimpah di sebuah malam terakhir. Oleh sebab itu Rasulullah SAW melakukannya iktikaf di 10 malam terakhir. Sunnahnya iktikaf di 10 malam terakhir. Karena Rasulullah SAW menantikan malam Lailatul Qadar. Saya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna bismillahirrahmanirrahim. Apakah hal ini hal yang mustahil di hadapan Allah? Wa in lipat gandakan setiap amal kita lebih dari 1000 bulan setiap malamnya, apakah Allah tidak mampu? Wa man dzalika illallahi bi'izzi, hal itu tidaklah sesuatu itu syirik bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang syirik, cuma siapa yang meminta. Siapa yang meminta setiap detik dan setiap doanya dijadikan saat berjalan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti malam Lailatul Qadar itu dan beliau beriktikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mereka yang mampu beriktikaf beriktikaflah, yang tidak mampu beriktikaf dan kesibukan lainnya beriktikaf dengan hatimu, kurangi kesibukan, kerana pekerjaan dan hubungan dengan makhluk kecuali Allah yang lain, kurangi pergaulan, kurangi percakapan yang tidak berguna. Kalau bisa silakan di 10 orang terakhir dia terperuh dan selalu berlaku kritikal daripada jasadnya kritikal, tapi pikirannya di rumahnya, pikirannya belum di tempat, belum mencari rumah, belum ganti baju baru anak-anaknya, hadirin-hadirin dia di masjid terperuh dan selalu berlaku di dunia. Lebih baik seandainya dia di luar terperuh dan selalu berlaku di dalam yang ikat di baju Allah yang lebih awal terperuh dan selalu berlaku dan dirinya semua di dalam baju Allah. Hadirin-hadirin maka itu yang mampu ikat dengan hati di malam-malam terakhir, dia tahu kok malam-malam tahun depan kita masih hidup, masih melewati lagi atau tidak. Di Ramadan dia tinggal kira-kira mungkin berapa, 9 malam lagi, tahun ini setelah itu selesai, tahun 8 malam lagi, tahun sebelumnya, kira-kira itu setelah itu tidak ada lagi tahun, tidak ada lagi puasa Ramadan, buka bersama, sahur bersama, nanti hadiratmu sampai tahun depan lagi. Aku kembali merasakan dengan Yesus Syafal, ini sudah masuk ke malam 21, besok 21, besok malam 22, tinggal 8 hari lagi, dan setelah itu kemenangan dengan kalimat yang terakhir. Maka oleh sebab itu yang ingin saya sampaikan di malam ini terutama adalah hati-hatilah di malam-malam terakhir, jangan justru di malam terakhir kita sibuk dengan keduniaan, sibuk dengan masalah-masalah lebaran. Sungguh hal itu di nomor 2 kan atau di nomor 70 kan, dahulah hadiah-hadiah dari Allah sudah berlimpah bagi yang ingin menghendakinya. Kalau ingin menghendaki kesuksesan di dunia dan akhirat, hal itu sangat kecil dan tidak berarti bagi Allah untuk memberikan kepadamu. Mintalah malam-malam ini dan selesai Ramadan nanti waktu untuk terus berusaha di 10 hari ini, tetap dalam sekolah dalam pekerjaan, namun perbanyak doa dan munajat, jangan semakin memikirkan hadiah-hadiah duniawi. Sungguh hadiah-hadiah ilahi lebih agung dan unggul, membuka kehidupanmu bahagia selanjutnya di dunia dan akhirat. Itu tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan hal yang besar dan susah bagi Allah untuk memberikannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan juga bulan Ramadan adalah bulan kedermawanan dan bulan memaafkan. Besok itu sebagai yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, tidak salah seorang yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ihtar, aku terbakar, masuk neraka. Rasulullah SAW berkata, apa yang membuat kau berkata begitu? Ya Rasulullah, aku ini berkumpul dengan istriku Fatimah di siang hari bulan Ramadan, maka berarti aku masuk neraka kan? Maka Rasulullah SAW menjawab, kau bebaskan seorang budak yang Rasulullah tidak mampu. Kalau begitu puasa dua bulan berturut-turut dan Rasulullah tidak mampu, aku uli kerja tiap hari satu bulan saja susah bagaimana dua bulan? Maka Rasulullah SAW berkata, kalau kita beri makan 60 orang miskin, maka dia berkata, ya Rasulullah, aku ingin bermakan keluarga ku aja susah, bagaimana nabi orang miskin, aku juga termasuk orang miskin. Maka Rasulullah SAW melihat indahnya yang dibuatkan di Sayyidina Muhammad SAW berhadapan dengan orang yang susah, dia makin merendah dengan indahnya syariah Rasulullah SAW dari syariah Islam ini bagaimana indahnya. Maka Rasulullah SAW ke dalam keluar bahwa sumitah formal diberikan ini sudah Rasulullah SAW mengeluarkan dari untuk bersamanya. Dia yang membuat dosa sudah berdosa dengan harta miliknya, hanya berkorban. Tapi milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sebenarnya yang diberikan kepada orang yang paling miskin di Madinah. Rasulullah keluarkan dan ini untuk menutupi kesalahan orang ini yang semestinya kau berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kau berani berbuat dosa, tanggung jawab untuk menembusnya. Namun kita orang ini orang yang susah, maka Rasulullah lembut dan semakin lemah lembut dan semakin lemah lembut. Maka dia berkata, terima kasih kepada Rasulullah di makomah ini, dan aku harus berikan pada siapa, karena aku lah orang yang paling susah di Madinah. Maka Rasulullah berkata, anda tidak ada begitu yang untukmu, ia bagi membawa rumah itu, namun dia mendapat pelajaran aku, indahnya syariah Islam, dan indahnya budi pekerti perlubur, Sayyidina Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian riwayat Sahih Bukhari. Dia ada riwayat lainnya dijelaskan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu diberi tanggung jawab untuk menyimpan zakat fitrah. Di bulan Ramadhan, orang tidak boleh banyak melakukan zakat fitrah, dipasrahkan tanggung jawabnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka di satu malam datanglah pencuri. Abu Hurairah baru melihat ada seorang yang tersebut mau mencuri zakat, maka tangkap oleh Abu Hurairah. Mau mana pencuri? Lepaskan aku, aku orang susah, aku punya anak susah, semua istriku susah, lepaskan aku. Maka Abu Hurairah tidak tega melepaskan. Besok salat subuh bersama Rasulullah SAW bersama Abu Hurairah. Apa yang terjadi semalam? Iya, wahai Rasul, semalam itu gudang tempat penyimpanan itu dijual untuk pencuri. Saya tanya pencurinya, lalu dia mengumis-umis, mohon maaf, saya tidak tega, saya lepaskan kepada Rasul. Rasul sudah terdahulu, malam lagi akan datang lagi. Dia janji tidak balik lagi kepada Rasul. Malam nanti dia akan datang lagi. Bukanlah percaya ucapan Rasulullah SAW malam itu berhubungan orang. Tangkap lagi, remis lagi. Menjerit-jerit dan mohon ampun, sekali berjanji tidak akan kembali lagi, bersumpah dan sebagainya. Bukanlah tidak tega melepaskan. Hanya lagi besok subuh kepada Rasul. Semalam bagaimana Bukanlah? Iya, Rasul datang lagi. Lalu dia menangis menjerit-jerit kepada Rasul, mohon ampun. Aku tidak tega, aku lepas lagi. Karena dia sudah sumpah tidak akan kembali ke Rasul. Dia akan kembali malam ini. Ya Rasulullah, dia tak sumpah. Dia akan datang Rasul malam ini. Kalau dia tidak tahu lagi, maka bolehlah tidak tahan. Maka dia berkata, aku akan membawa kehadapan Rasulullah SAW. Jin ini, yang curi ini adalah seekor jin yang ditangkap oleh Rasulullah SAW untuk dibawa ke hadapan Rasulullah. Lihat, makhluk gaib itu takutnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, jangan bawa aku ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku akan beritahukan padamu sesuatu yang jika kau baca, aku tidak akan pernah bisa, aku pun tidak akan pernah bisa. Kalau semacam aku, makhluk gaib, ekran, jin, untuk mengganggu masuk ke rumahku. Apa aku dapat itu kursi? Kalau kau baca itu, tidak akan mampu kami mendekati dan mendekati harta rumahku. Maka Abu Hurairah melepaskannya. Besok tanggal Rasulullah, Abu Hurairah malam dia Rasulullah lagi. lalu bermasuk. Kenapa bermasuk? Karena saya takut ini dibawa ke rumah oleh Rasulullah. Apa yang dia katakan? Dia katakan kalau mau dia tidak datang lagi baca ayat kursi, maka dia ada semacamnya maksudnya walau kalau dia jatuh tidak akan bisa masuk ke rumah salah satu kita bisa masuk ke rumah setelah itu tumpen sekarang bicara benar kepada suruh sebab sebab maksudnya setan ibu dulu wajah itu yang selalu berdusta kepada suruh dan dia sekarang bicara benar salah satu kedua berdusta kepada suruh dan dia berdusta itu ucapannya benar. Nah jadi kemudian kenapa setan dusta itu selalu berdusta benar dan takut dihadapkan kepada Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhati berdusta. Namun di setan itu berdusta setan yang jahat itu jin itu ada juga yang muslim ada yang sabar sebagaimana surat tadi dijelaskan pada mereka. Namun yang jahat pun banyak dan banyak pun berdusta. Jadi kemudian mereka jadi jujur karena takutnya tinggal berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian jangankan dengan Rasul dengan para sahabat Rasul pun para syaitan itu menghindar. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda wahai Umar, syaitan itu kalau berjumpa dengan pemasan tersebut juga dia akan menjadi jalan dari bukit yang lain dengan lembah yang lain, jalan yang lain, lembah yang lain, sejauh-jauhnya jalan makasar dengan umur dan berumah yang umar berkata Rasulullah. Kenapa? Karena taatnya dan takwanya bukan lagi dibuka oleh setan, setan yang lagi berkata. Kalau kita sebagian dari kita dengan setan tadi ini sebagian dari setan dia orang yang bertakwa itu lari nanti dengan jalan yang umar berkata umar berkata dalam segala ini di dalam Mahmud Bari Bisharah Sahih Al-Bukhari bahwa hal ini bukan hanya terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih banyak para sahabat dan banyak terjadi pada para sahabat yang mana syaitan itu lari menghindar dari mereka karena perbuatan takwanya berlandaskan firman Allah inna nabi laisa ta'alihim sultan sungguh hamba-hambaku tidak bisa kau punya kekuasaan wahai iblis wahai syaitan hamba-hambaku yang saleh kau tidak punya kemampuan atas mereka mereka tidak akan mampu jangankan memoga mendekat pun tidak bisa hadirin hadirat yang menyayangi Allah dari mana maksudnya ini rahasia diri kepada Allah rahasia diri rahasia diri jiwa yang penuh dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala dan jiwa yang paling berwibawah hadirin terbiak saya berfirman ila salaka ibadi amini amini tabihi uji budawa kendali ila da'ani kandas terjibu iwa zirhiwi la'allahum yajibun wahai Muhammad. Jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Ya Allah, kau telah katakan kepada kami, jika kami bertanya tentang kau katakan aku dekat. Tadi ada kesilaan, Allah Allah, Allah Allah, kullam lana walayn, ya Allah. Allah ya Rabbi Allah Allah Allah Allah Allah setiap kali aku memanggil Allah ya Allah kau menjawab ya Rabbi aku ya Allah nanti menjelaskan ya Rabbi ya Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya Rabbi ya Allah Allah Rabbi ya Allah Allah Rabbi يكين ويصحي بخاني وإن ذكرنا في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرنا في مرء ذكرته في مرء جاوبه أكون بسمى أباكم إذا أباكم مليئكم إذا أباكم مليئكم لأن مسلياتكم وإن مليئكم أباكم لأن مسلياتكم إذا أباكم مليئكم لأن أباكم لأن مرميئكم أكون مليئكم لأن تباكم لأن مرميئكم أجل أن ترى الله أكبر وبرين hadir kira-kira mu'adilah kami wanamah yang terlubur yang mahamaku Allah sejarah yang kehidian di masa berdatang mahamaku menghapus semua dosa di masa lalu bagaimana keadaan dari hari esok maka musibah yang akan datang pada hari esok apa cobaan yang akan datang pada hari esok bagaimana keadaan yang setelah waktu bisa dituliskan dan mau kita ucapkan setelah itu apa satu jawabannya Allah itulah jawaban atas semua pertanyaan dosa-dosa yang lalu masa depanmu yang akan datang dan masa wafatmu dan kehidupanmu yang kelak yang akhirat jawabannya adalah pada nama itu mempunyai ya Allah ya Thank you.